Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddini amma ba'd. Fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan untuk kita bisa kembali berkumpul bermajelis ilmu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wara'ah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan dua muqaddimah, pembukaan dari cetakan pertama maupun cetakan kedua dari karya beliau ini dalam mensyarah Ats-Tsalatsatul Usul yang beliau beri judul dengan Ittihaful Uquli bi Syarhi Tsalatsatil Usuli. Dan telah kita ketahui bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari Al-Yamani hafizahullah wara'ah adalah salah satu murid beliau yang paling berperan dalam tercetaknya karya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wara'ah ini. Bi'idnillahi ta'ala pada pertemuan malam hari ini kita akan memulai apa yang beliau tuliskan dalam mensyarah ucapan-ucapan dari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kalimatul basmalah yang telah dirutinkan dan dituliskan oleh para al-musannifun telah kita sebutkan paling tidaknya kembali kepada empat perkara. Kalimatul basmalah dilakukan oleh para ulama as-salaf, para immah sampai kepada mereka yang melahirkan karya-karya ilmiah hingga saat ini adalah dengan empat perkara atau empat alasan. Yang pertama, ittiba'an lil Qur'anil Karim, mengikuti Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surahnya dengan lafaz al-basmalah pada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan yang seterusnya. Begitu pula alasan yang kedua, ittiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika beliau mengirimkan risalah atau surat-suratnya kepada para petinggi negara-negara yang ingin beliau dakwahkan al-Islam kepada mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada katib beliau yang menulis risalah atau surat tersebut yang nantinya akan dikirimkan dengan diawali lafzul basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula alasan yang ketiga adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, Yang kedua tadi secara khusus, yaitu Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, amalan beliau. Secara umum dilihat dari para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika Nabi Allah Sulaiman mengirimkan risalahnya, risalah da'wiyah, surat yang berisi agar Malikatus Saba, Ratu Saba, beriman dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam risalah tersebut tertulis kalimatul basmalah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman dan terdapat di dalamnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan bukan hanya Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam yang melakukan rutinitas tersebut, akan tetapi nabi-nabi sebelum beliau pun mengerjakan amalan besar ini. Kemudian yang keempat, alasannya adalah karena mengikuti sunan atau kebiasaan yang dimiliki oleh para a'immatus salaf. Karena para a'immatus salaf sejak zaman dahulu kala hingga saat ini selalu memulai karya-karya mereka dengan kalimatul basmalah dalam rangka mengikuti Al-Quran, sunnah para nabi, dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus. Ini empat alasan kenapa setiap karya-karya ilmiah, setiap kitab-kitab para ulama pasti akan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-musannif rahimahullah, berkata al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi alaihi rahmatullah. Tahun berapa lahirnya beliau? Hati awlad. Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi al-imam. Tahun 1115. Tahu dari mana? Ahsan. 1115. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dirimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim, ta'allumu arba'i masaila, untuk mereka mempelajari empat permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-ilmu. Mereka harus berilmu. Wa huwa ma'rifatullah. Makna dari ilmu ini secara global adalah ketika seorang insan mengetahui, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Apa sifat-sifat Allah? Apa nama-nama Allah? Dia kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu. Wa ma'rifatu nabiyyihi. Dan unsur yang kedua dari ilmu adalah ketika seorang insan mengenal siapa nabinya. Nabiullah Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, dari bangsa mana beliau berasal, pada tahun apa beliau lahir, berapa lama beliau diutus, dan yang seterusnya dari maklumat tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini namanya ilmu. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kemudian unsur yang ketiga yang dinamakan dengan ilmu dalam syariat ini adalah ketika seorang insan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tidak cukup ma'rifatu dinil Islam, tidak cukup mengenal agama Islam. Kalau hanya sekedar ma'rifatu dinil Islam, sangat banyak sekali kelompok-kelompok yang mengenal agama Islam, bahkan mencintai agama Islam sebagaimana ayah-ayah mereka dan nenek moyang mereka mencintai al-Islam. Akan tetapi yang dititik beratkan di sini oleh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dia mengenal Islam, dia tahu hukum salat lima waktu adalah wajib. Dalilnya apa? Harus dia ketahui. Dia faham puasa di bulan Ramadan adalah satu kewajiban. Dalilnya apa? Dia harus ketahui. Ini namanya ilmu. Kalau hanya sekedar tahu, ad-da'awa, anggapan, kami berilmu, kami mencintai Islam, kami mencintai Allah, kami mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hatul adillah. datangkan dalil-dalil kalian. Maka ketika mereka tidak bisa mendatangkan dalil-dalil tersebut, maka artinya mereka belum berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permasalahan pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim, yaitu al-ilmu. Al-thaniyah, perkara yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Jadi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar at-talab, at-talab, dan at-talab. At-tahsil, at-tahsil, at-tahsil. La, bukan hanya sekedar menggali ilmu syar'i. Sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut hamba-hambanya untuk al-amalu bihi, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Jadi ilmu yang telah dia dalami itu ada atharnya, nampak pada keseharian dia. Ketika dia telah membahas satu ayat di dalam surah Al-Qalam, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwasanya Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pribadi yang memiliki akhlak termulia, tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tidak cukup dia berilmu, harus diamalkan. Bagaimana saya bisa mengamalkan pada diri saya berakhlak dengan akhlakul karimah, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia yang telah dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Telah diibaratkan oleh para ulama kita, seorang yang berilmu akan tetapi tidak beramal, ibaratnya seperti sebuah pohon yang tidak berbuah. Pohonnya rindang, akan tetapi tidak ada buahnya sama sekali, percuma. Yang bisa dipakai adalah orang-orang yang datang berteduh di bawahnya, hanya sekedar itu. Tapi kalau sebuah pohon yang rindang, yang tinggi, kemudian berbuah lagi, apalagi buahnya manis, maka ini akan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan itulah hakikat dari al-amal. Nanti akan masuk kepada poin yang ketiga. Ini saling berkaitan semua. Ketika al-amal dituntut bagaikan sebuah buah yang manis pada pohon yang rindang. Al-thalitha, permasalahan yang ketiga yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan dipelajari oleh mereka kaum muslimin adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu yang telah mereka pelajari. Perhatikan susunan ini: berilmu, belajar dulu. Setelah belajar, masuk kepada poin yang kedua, beramal. Setelah beramal, baru berdakwah. Dari tiga poin ini saja yang disebutkan oleh Al-Imam Mujaddid Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, kita bisa meluruskan pemahaman sebahagian pihak yang mengeluarkan acara-acara bagaimana seorang bisa langsung menjadi da'i. Acara da'i cilik, hafid cilik, dan yang seterusnya. Keluar dari acara tersebut, sudah tasaddar li da'wah. Dia mengajarkan agama kemana-mana. Padahal belum diketahui kapan dia belajar. Belum diketahui kapan dia beramal. Sudah masuk kepada poin yang ketiga. Lah, ini semua tangga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Tangga yang pertama harus kita lewati, belajar dulu. Kemudian kalau sudah kita belajar setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, baru masuk kepada poin yang berikutnya, beramal dengan ilmu yang telah kita dapati. Kalau sudah beramal, baru masuk kepada tangga yang ketiga, yaitu berdakwah. Dan yang namanya berdakwah ini adalah amalan soleh yang insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh Syekh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri pada pembahasannya. Ar-Rabi'ah, permasalahan yang keempat yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah as-sabru alal adzafih, bersabar di atas gangguan-gangguan yang akan dia dapatkan ketika menjalani poin ketiga, yaitu ketika berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamud da'wah wa imamus salafiyah. Beliau makhluk yang paling mulia. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan cobaan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ketika dakwah beliau banyak yang menghalangi, banyak yang mengolok-olok, banyak yang mencela, banyak yang menjegal. Karena musuh-musuh dakwah ini pasti ada. Bahkan telah terulang dalam beberapa majelis kita menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diludahi, sampai dilempari kotoran, sampai dicegat jalan-jalan beliau. Cukup ketika kita mengetahui kenapa Abu Lahab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana randhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hadab fi jidiha hablun min masad. Abu Lahab dalam surah Al-Masad dari ayat pertama sampai ayat terakhir mendapatkan laknat demi laknat. Begitu pula istri beliau atau istri dia, yaitu Ummu Jamil, diberikan laknat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin kenapa Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil mendapatkan laknat yang bertubi-tubi, bahkan diabadikan laknat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena dia telah mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah beliau. Abu Lahab kisahnya luar biasa dalam mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam. Disebarkan duri-duri ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan berjalan, diolok-olok, dia membayar orang, dia memprovokasi orang untuk menyerang Nabi alaihi salatu wasallam dan yang seterusnya. Gangguan demi gangguan. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umat Muhammadiyah untuk bersabar di atas gangguan-gangguan yang ada. Itu adalah sunnatullah. Satu ketetapan yang tidak akan bisa kita pungkiri. Yang namanya berdakwah pasti akan mendapati ejekan-ejekan atau dampak-dampak negatif dari hal tersebut, terutama dari pihak-pihak yang tidak menyenangi dakwah as-salafiyah. Kita akan membaca syarah penjelasan yang dituliskan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wara'ah, amma ba'd. Kemudian yang setelah itu, qauluhu rahimahullah, ucapan al-imam al-mujaddid, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepadamu, ila akhirihi, sampai terakhir ucapan pada poin yang keempat, yaitu bersabar di atas gangguan ketika berdakwah. Hadhil jumlah اعتاد كثير من أهل العلم تصدير كتبهم بها. Kalimat yang seperti ini, i'lam rahimakallah, doa-doa kebaikan yang menunjukkan syafaqah, kasih sayang, rahmah yang dimiliki oleh mereka para ulama, para immatus salaf. Sekali lagi, mereka lah yang mewarisi akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasi nabinya, innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad berada pada posisi akhlak yang tertinggi. Akhlak ini tidak berhenti sampai Nabi SAW terus diturunkan kepada para sahabat, mereka akhlak-akhlaknya mulia, para tabi'in, atba' tabi'in, terus kepada para ulama, a'immatus salaf, sampai kepada ulama di zaman kita. Akhlak-akhlak mereka diturunkan dari akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW. Maka ucapan-ucapan mereka terlontar doa, doa-doa kebaikan. Tidak pernah kita mendengar dari para imamatus salaf mereka memiliki lisan-lisan yang tajam, terlebih apa yang berkaitan dengan kezaliman, terlebih apa yang berkaitan dengan menuduh saudara sesama muslim sebagai seorang penzina, terlebih tuduhan tersebut dilakukan di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan ini ditanyakan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya Syekh, apakah pantas seorang muslim menuduh muslim yang lainnya bahwasanya dia telah berzina di masjid Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kalimat yang kotor. Si fulan penzina di majlis, didengar oleh murid-muridnya. Si fulan ashabul khammarat, senang di hiburan-hiburan malam. dan yang semisalnya dari ucapan yang tidak bisa kita nukil satu persatu, karena ucapan yang badhi, ucapan yang kotor, yang tidak pantas untuk didengarkan. Maka apa ujangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan? Hal ini tidak pantas untuk diucapkan, apalagi di masjid Allah Subhanahu wa taala. Al-masjid lahu rahmatu wa lahu hurmatu. Masjid Allah Subhanahu wa taala memiliki kehormatan tersendiri. Kita tahu bersama hukum-hukum apa yang ada di dalam masjid. Tidak boleh kita berjualan, jual beli tidak boleh di masjid. Karena pasar, tempat yang jual beli adalah tempat yang terburuk, yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Begitu pula di dalam masjid ada hukum-hukum tersendiri. Ketika seorang masuk masjid disunnahkan untuk tahiyatul masjid karena menghormati masjid. 2 rakaat dia sholat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan. Dia menghormati masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan masjid Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya masjid Allah Subhanahu wa taala bukan tempat yang biasa. Tempat yang luar biasa, harus diagungkan. Maka ketika ada ucapan kotor masuk ke dalam masjid, diingkari oleh para ulama kita. Tidak pantas untuk disebutkan hal-hal yang demikian di hadapan murid-murid, apalagi di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Maka kata Syekh Ubaid hafizahullah wa ra'ah, jumlah seperti ini, ucapan seperti ini adalah ucapan yang i'tada kathirun min ahlil ilm, sangat biasa untuk dilontarkan oleh para ulama ketika awal mulai karya-karya mereka. Jadi di awal karya mereka pasti mendoakan para pembacanya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu. Jadi para pembaca itu membacanya adem, tenang. Oh, kita mendapatkan doa dari al-musannif. Kita mendapatkan doa dari al-imam. Maka ini adalah satu hal yang biasa dilakukan oleh para ulama, bukan celaan-celaan dan cercaan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Kemudian kata beliau hafizahullah war'ali ma tashtamil alaihi min laffatin nazar. Tujuan kenapa diucapkannya lafadz i'lam, ketahuilah, tashtamilu alaihi min lafatin nadhar, agar seorang yang membaca karya para ulama tersebut, karya ilmiah yang mereka keluarkan, langsung bisa tanggap, langsung bisa tanggap dan langsung bisa memperhatikan. Ketahuilah, berarti perkara yang akan disebutkan oleh al-musannif adalah perkara-perkara yang penting, karena didahului dengan kalimat i'lam, ketahuilah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah wahai kaum muslimin. Perkara yang disebutkan setelahnya adalah perkara yang agung, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara tauhid, perkara yang sangat besar di dalam Islam, syarat ketika seorang muslim mengamalkan amalan-amalan soleh yang dia kerjakan. Tanpa adanya tauhid, tanpa adanya ikhlas, maka dia tidak akan mendapati amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'ni fi qawlihi i'lam, yang aku maksudkan kata beliau ketika al-musannif mengucapkan lafaz i'lam, fahuwa amrun wa tanbihun. I'lam ini adalah satu perintah agar pembaca yang melihat karya tersebut atau melihat tulisan tersebut langsung memperhatikan dan langsung tanggap. Berarti perkara setelahnya yang akan disampaikan adalah perkara yang penting. Tanbihus sami' lima yulqa ilaihi min kalamil ahammiyah atau li ahammiyatihi, agar yang mendengarkan, yang membaca karya-karya tersebut, tulisan-tulisan para ulama tersebut, bisa lebih memperhatikan, karena apa yang disampaikan setelahnya adalah perkara-perkara yang sangat penting. Kama annal jumlah tashtamilu ala du'a'i birrahmah lil mukhatab. Begitu pula kalimat di atas, i'lam rahimakallah, terdapat doa yang keluar dari lisan al-musannif, yakni Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, kepada para pembaca risalah beliau, kepada para pendengarnya pula, untuk mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakallah, semoga Allah memberkati dan semoga Allah merahmati dirimu, memberikan kasih sayangnya kepada dirimu. وهذه المسائل تتعلق بالعمل, dan perkara-perkara yang akan disampaikan oleh al-imam, oleh al-musannif, adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan seorang muslim. Arba'u masail, empat perkara. Wahia masailun ilm amaliyah fid din, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan amali yang akan diamalkan oleh seorang muslim pada kehidupan sehari-harinya. Ilmu, dia akan terus bergelut dengan ilmu syar'i. Amal, dia akan terus bergelut dengan amalan-amalan soleh. Ad-da'wah, begitu pula. Dan bersabar di atas kejelekan serta gangguan yang ada pada orang-orang yang tidak senang terhadap dirinya. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa'ah qawluhu al-ula al-ilm. Ucapan musannif, permasalahan yang pertama yang wajib untuk kita pelajari adalah al-ilmu. Al-mas'alatul ula al-ilmu diddul jahal. Ilmu ini adalah lawan dari kebodohan. Wa huwa idraku haqiqati syai'i ala ma hiya alaihi idrakan jaziman. Makna dari ilmu secara bahasa adalah idrak haqiqatu syai', mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui satu perkara sesuai dengan hakikatnya. Ala ma hiya alaihi idrakan jaziman, apa yang telah ada pada satu perkara tersebut. Contoh kecil, misalkan kita telah mengetahui bahwasanya seorang yang membaca satu huruf dari lafaz-lafaz Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita betul-betul mengetahui, betul-betul berilmu. Karena apa? Karena hal tersebut telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang telah kita ketahui bersama, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif sendiri satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri satu huruf. Ini ilmu namanya. Ketika kita mengetahui alif ini satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang masing-masingnya akan diberikan 10 kebaikan, 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ilmu, idraku haqiqati syai'i ala ma hiya alaihi idrakan jaziman. Ketika kita mengetahui satu perkara, satu amalan sesuai dengan hakikatnya. Ini ilmu syar'i. Alif lam mim saja sudah 30 huruf. Apalagi seorang yang membaca lafaz-lafaz Al-Quran dimulai dengan awal surah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sudah 13 huruf. Dengan dia membaca bismillahirrahmanirrahim sudah 130 huruf yang dia, atau 130 kebaikan yang dia dapatkan. Ini agungnya Al-Quran. Dan kita telah mengilmui tentang agungnya Al-Quran. Inilah ilmu syar'i. Thumma fassar al-ilma. Kemudian al-musannif mentafsirkan, mendefinisikan apa itu ilmu. Faqal, dalam ucapan beliau, wa huwa ma'rifatullah. Jadi tadi secara bahasa, ilmu adalah ketika seseorang mengetahui sesuatu atau satu perkara dengan hakikatnya. Ini secara bahasa. Adapun ilmu yang telah didefinisikan oleh musannif sendiri, wa huwa ma'rifatullah. Ketika seorang mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama al-Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian beliau akan merinci satu persatu. Ma'rifatullah, kata beliau, adapun makna dari mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah hiyal imanu billah, atau wa hiyal imanu bihi, beriman kepadanya. Ini makna dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu billah yaqtadil imanu biwujudihi. Ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Walaupun dia tidak pernah melihat, walaupun dia tidak pernah merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara gaib, perkara yang tidak kasat mata, yang kita harus beriman dengannya. Inilah ilmu, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harus dia sadari dan harus dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wal imanu birububiyatihi, dan dia harus beriman, harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rububiyah. Makna ar-rububiyah adalah ketika Allah melakukan amalan-amalannya. Allah menciptakan hambanya, Allah memberikan rezeki hambanya, Allah mencabut nyawa hambanya, dan amalan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ketika Allah yang mengamalkan, mengerjakan amalan-amalan tersebut, ini harus kita yakini. Artinya tidak ada yang bisa mematikan seorang hamba kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan anak keturunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ini namanya ilmu birrububiyah. Atau iman bi ar-rububiyah wal imanu bi uluhiyatihi. Kemudian yang kedua adalah beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah Allah Azza wa Jalla adalah berkaitan dengan at-tauhid, berkaitan dengan keikhlasan seorang hamba. Keimanan bil uluhiyah berkaitan dengan amalan-amalan hamba Allah. Berbeda dengan rububiyah. Kalau rububiyah berkaitan dengan amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha menciptakan, yang maha memberi rezeki, yang maha menurunkan hujan, dan yang seterusnya. Tapi kalau uluhiyah, kaitannya dengan amalan hamba. Seorang yang sholat, seorang muslim yang bersodakah, seorang muslim yang bertalabul ilmi. Ini semua al-iman. Harus kita imani. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk kita persembahkan amalan-amalan soleh. Kita tidak boleh mempersembahkan amalan soleh kepada orang tua kita. Turun ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabul ilmi, tujuannya apa? Agar mendapatkan pujian dari sang ayah. Turun ke masjid untuk apa? Melaksanakan salat subuh secara berjamaah, tujuannya apa? Agar dibilang soleh oleh teman-teman sejawat. Ini berarti dia tidak beriman dengan uluhiyah. Beriman dengan uluhiyah artinya benar-benar dia yakini setiap amalan yang dia kerjakan wajib dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada zat yang kedua, tanpa ada zat yang ketiga, tanpa ada unsur-unsur duniawiyah. Ini kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah mencakup iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Bahkan saking besarnya rahmah, kasih sayang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir di luar sana masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, ada di antara mereka yang benar-benar mencaci maki al-Islam, menginjak-injak Al-Qur'an, mencaci maki Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akan tetapi karena rahmahnya Allah Subhanahu wa taala mereka masih diberikan kehidupan di muka bumi ini, masih diberikan nafas, masih diberikan air minum dan yang setelahnya. Karena apa? Allah Maha Rahmah, Maha Kasih Sayang. Begitu pula di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mu'ti, yaitu Maha Pemberi. Sifat yang dimiliki oleh Allah al-i'ta, senang memberi, dermawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pikir. Hadis yang telah kita ketahui bersama bagaimana ketika seorang atau seluruh manusia, begitu pula seluruh jin dari seluruh generasi yang ada di muka bumi ini, bukan hanya umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dari awal Nabiullah Adam sampai terakhir umat Muhammadiyah, semuanya berkumpul dalam satu tempat dan meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu persatu hajat dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena Allah memiliki sifat al-i'ta, senang memberi, memberi, memberi dan memberi. Dan tidak mengharapkan jasa apapun atau balasan apapun dari hamba-hambanya. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak membutuhkan dari kalian balasan ataukah rasa terima kasih, enggak. Yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika amalan syukur seorang hamba murni dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan asma wa sifat. Maka ketika kita merasa sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kotoran, kita harus mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-maghfirah. Al-Ghaffar, Maha Pengampun, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah al-maghfirah, Maha memberi ampunan. Artinya ketika kita meminta sesuatu hajat, satu kebutuhan, maka disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita meminta dulu agar Allah membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri-diri kita, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ghaffar ighfirli, wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Dan doa-doa yang warid dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, seperti doa Abu Bakar As-Siddiq di akhir salatnya, di setiap akhir salatnya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba jami'a faghfirli maghfiratan min 'indik. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah yang berkaitan dengan asma wa sifat. Kita harus beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ini berkaitan dengan unsur yang pertama dari ilmu syar'i, yaitu kita mengenal Allah. Jadi mencakup empat perkara. Mengenal Allah artinya beriman kepadanya, yakni yakin. Yang pertama, yakin Allah itu ada, wujud, walaupun kita tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan. Yang kedua, harus kita yakini Allah memiliki sifat ar-rububiyah, yaitu Allah yang maha memberi rezeki, perbuatan-perbuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkaitan dengan uluhiyah, kita harus yakini segala perbuatan kita, amalan soleh kita harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan keyakinan kita, keimanan kita berkaitan dengan al-asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sempurna empat perkara ini, berarti seorang hamba belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, ma'rifatu nabiyyina Muhammad, mengenal nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-imanu bi annahu rasulun minallah. Maknanya adalah ketika kita mengenal nabi Muhammad, yaitu ketika kita beriman bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam adalah rasulun, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah yang hakiki. Kita meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, akan tetapi kita tidak boleh gulu seperti gulunya kaum sufiyah, sampai-sampai menganggap ketika malam hari maulidan dan mereka merayakan maulid nabi atau maulidun nabawi, kata mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhnya datang sehingga mereka semua berdiri. Ini gulu. Karena alam kita alam dunia, sementara alam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah alam barzakh, berbeda. Tidak akan ada koneksi, tidak akan ada hubungan. Ini gulunya orang-orang sufi ya, yang tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah akidah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam wafat di tengah-tengah para sahabat beliau. Dan para sahabat Nabi tidak ada satupun yang melakukan apa yang dilakukan oleh mereka kaum sufi ya. Ini cukup untuk kita mengetahui apakah yang mereka kerjakan bersumber dari pemahaman para salaf, pemahaman para pendahulu-pendahulu mereka. Kalau tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, berarti apa yang mereka lakukan adalah sebuah perkara baru, atau yang kita kenal dengan ucapan al-bid'ah. Begitu pula akidah ahli sunnah tidak ekstrim dalam mensikapi beliau, artinya menjadikan beliau sebagai seorang yang hina, wal'iyadzubillah, sebagai pemahaman sebagaimana pemahaman mereka kaum Syiah, yang menganggap bahwasanya yang pantas untuk menjadi rasulun minallah, yang pantas untuk menjadi rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Ali ibn Abi Thalib. Ini berarti mereka menjatuhkan harga diri, kalau bahasa orang sekarang katanya menjatuhkan kredibilitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harga diri Nabi alaihi salatu wasallam harus kita jaga. Akan tetapi menjaga kredibilitas beliau tidak harus sampai gulu. Maka inilah akidah ahli sunnah, pertengahan. Tidak seperti mereka kaum Syiah yang terlalu menghinakan Nabi, tidak pula seperti kaum Sufi yang terlalu mengangkat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dijelaskan di sini dalam akidah ahli sunnah, ma'rifatun nabiyyina Muhammad, mengenal Nabi kita Muhammad artinya al-iman, meyakini bi'annahu rasulun, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam adalah rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang ilah, bukan satu yang wajib untuk kita sembah, bukan pula sesuatu yang dihinakan oleh kaum muslimin. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah manusia biasa sebagaimana beliau sendiri, sebagaimana beliau sendiri yang menyampaikan redaksi tersebut. Innama ana bashar, aku hanyalah seorang manusia biasa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga kata beliau, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui ajaran Islam dengan dalil-dalilnya. Hadhil jumlah tanbihun ilal qa'idati allati istambathaha al-ulama'u minal kitabi was-sunnah. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kalimat ini kata beliau adalah sebuah peringatan terhadap sebuah kaedah yang telah dimiliki dan difahami oleh para ulama dari Al-Quran dan dari Sunnah. Jadi para ulama mengambil sebuah kaedah. Watilkumul kaedah, dan kaedah tersebut adalah al-aslu fil ibadati al-man'u illa binassin. Kaedah tersebut yang dimiliki dan masyhur dikenal di tengah-tengah para ulama adalah al-aslu fil ibadah, hukum asal dari ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim, al-man'u adalah larangan. Hukum asal ibadah tidak boleh untuk dikerjakan illa binassin, kecuali dengan nas, kecuali dengan adanya dalil. Maka contoh kecilnya adalah ketika kita melihat perkara-perkara bid'iyah yang terjadi di tengah-tengah muslimin, mereka melaksanakan puasa Rajab misalnya atau puasa Syaban, maka hukum asal dari ibadah apapun itu adalah haram untuk dikerjakan, al-man'u, dilarang untuk dikerjakan kecuali ada nas yang memerintahkan. Hukum asal kita melakukan sholat lima waktu adalah tidak boleh. Akan tetapi ketika ada nas, ketika ada dalil, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was-salatil wusta. Jagalah salat-salat lima waktu kalian, terutama salat asar. Berarti perintah yang hukum asalnya tidak boleh kita kerjakan menjadi wajib. Demikian seterusnya kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita, wallahu taala alamu bis-shawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam majelis malam hari ini. Yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya setelah daurah masyayikh biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.